Dan dikatakan kepada mereka, serulah sekutu-sekutumu. Lalu mereka menyerunya. Tetapi yang diseru tidak menyambutnya. Dan mereka melihat azab. Mereka itu berkeinginan sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk.